Nana yang jauh di mata. Tanpa ku sadari, air mataku mengalir. Ku dengar ayat seruan takbir. Betapa daku gembira jika di samping keluarga di pagi mulia hari raya. Kau ku sujud di kakimu bila kita bertemu. Kau ku cium tanganmu di pohon restu. Aku sepanjang